enak saja orang sekarang meninggalkan sholat. Padahal apa kata Nabi? Man tarakas salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Jihara, jihar, bismillah yang dibaca nyaring, jahar. Syirik yang tersembunyi disebut khafi. Ada yang tersembunyi khafi, ada yang nyata jahar. Maka orang yang meninggalkan salat itu kafara jihara, maka kafirlah dia secara jihar nyata. Al-ahdul ladzi baini wa baina 'abdi, ini aku, ini hambaku, sempadan, perbatasan, garis pemisah antara aku, hambaku dengan kekufuran, meninggalkan salat. Ketika dia meninggalkan salat, maka kafirlah dia secara nyata. Sebagian ulama mengatakan kafirnya itu kufur nikmat. Dia masih tetap muslim, tapi dia kufur nikmat. Ini ulama yang lunak, yang lembut, tapi ulama yang keras. Yang dimaksud kafir di situ kharijun anil millati, dia kafir keluar dari Islam karena sudah meninggalkan sholat secara sengaja. Oh, kalau begitu dia keluar dari Islam berarti gugur fardu kifayah. Ya, menurut yang keras ini gugur fardu kifayah, tidak lagi layak disolatkan, tidak dikafani, tidak dikebumikan di pemakaman kaum muslimin, tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dikebumikan, ditanam, dikubur di pemakaman kaum muslimin. Lalu kemana diserahkan? Serahkan ke seberang jalan. Ambil ini untuk kalian, oleh-oleh. Mau kalian pun suntik formalin, silakan. Apa maknanya? Dalam Islam itu ikatan MOU, Memorandum of Understanding, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka kita perbaharui terus. Allahu Akbar. Terbit fajar shadiq, perbaharui MOU. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tergelincir matahari pas pukul 12. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Condong matahari petang pukul 3.14. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tenggelam matahari, nampak syafaq ahmar sebelum terbit bintang. Syafaq ahmar, ufuk merah di barat sebelum terbit bintang. Pendek waktunya, perbaharui lagi. Sempurna, habis syafaq ahmar, terbit bintang, masuk waktu isya, perbaharui lagi. Tak pernah putus kontak. Bergeser waktu, hati tak pernah bergeser. Berubah zaman, hati tak pernah berubah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak balik, menggeser arah hati. Sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu.